Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bisunnatihi ila midin. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beserta para pemirsa TV dan radio-radio lain yang ikut merilai kita pada kesempatan di pagi hari ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada antum semua, berada dalam keadaan sehat afiat dan dimudahkan segala urusannya, ya, dalam memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan kita, baik urusan yang bersifat duniawi maupun hal-hal yang berkenaan dengan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa pula kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di hari Jumat, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di hari Jumat ini. Semoga kita orang-orang yang layak dan mendapat prioritas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallam kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita dan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas dalam majlis-majlis kita yang lalu, yaitu membahas tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin, ya, sebagai lanjutan dari perjuangan Rasulullah Sallam yang telah menancapkan pondasi keimanan dan keislaman, kekuasaan Islam di Madinah, yang setelah itu dilanjutkan oleh sahabat Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang di mana di dalam pembahasan ini kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi insyaallah, beberapa motivasi-motivasi yang mungkin akan dapat kita kenang, ya, di mana melihat perjuangan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam membela agama Islam, dalam perjuangkan agama Islam, dan juga di dalam menjadi seorang sebagai khalifah, bagaimana keadilan beliau dan juga bagaimana pula ketawaduan beliau dan perjuangan beliau. Tentu hal ini kita perkenalkan kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin, di mana barangkali sangat jarang kita mendengar pembahasan-pembahasan seperti ini, sehingga hampir-hampir lebih banyak kita, ya, mendengar cerita-cerita yang mungkin tokoh-tokoh yang jauh dari sahabat gitu, ya, atau mungkin bangga dengan tokoh-tokoh yang di luar Islam, padahal kita umat Islam memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam ketakwaan, keimanan, ilmunya serta perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam sisi keadilannya dalam ketika melaksanakan pemerintahan atau sebagai seorang penguasa. Maka oleh sebab itu, tujuan kita membahasnya adalah menjadikan mereka sebagai qudwah, juga mengenal perjuangan mereka agar kita terjauh dari sifat dan sikap yang dimiliki oleh sebagian kelompok yang suka menghina, melecehkan, merendahkan para sahabat Rasulullah SAW, bahkan sampai ada yang mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini adalah sebuah virus yang memang selalu disebarkan oleh satu kelompok, ini karena sikap Syiah Rafidhah. Maka untuk membentengi generasi muda kita dan kaum muslimin dari syubhat-syubhat mereka, diracun virus pemikiran mereka, kita perlu menjelaskan dengan data-data yang valid, ya, yang ditulis oleh para ulama kita dalam kitab-kitab sejarah tentang perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok tersebut, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar telah merebut kekuasaan dari tangan Ali, ataupun Ali, ya, tidak senang dengan kekuasaan Abu Bakar Siddiq Anhu. Maka dari sini akan kita melihat bagaimana pujian Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar Siddiq Anhu setelah sebelum kita membahas bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq Anhu dalam mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah bundel, yaitu disebut Mushaf. Nah, dan juga kita telah menjelaskan bahwa perjuangan Abu Bakar Siddiq Anhu sangat dihargai oleh Ali bin Abi Thalib Anhu, bahkan Ali radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar Siddiq anhu dengan kata-katanya, "A'dhaban nasi ajran fi kitabillahi Abu Bakar Siddiq anhu." Ya, manusia yang sangat besar pahalanya dalam memperhatikan, ya, menjaga kitab Allah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian, ini adalah barangkali adalah pembahasan terakhir yang berkenaan dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq anhu, dan berikutnya kita akan lanjutkan nanti pada majlis yang berikutnya dengan pembahasan khalifah-khalifah yang berikutnya, itu Umar radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan ini kita akan membagi tiga bentuk pembahasan. Pertama adalah sekilas tentang keutamaan perjuangan dan juga tawaduknya Abu Bakar Siddiq anhu. Yang kedua adalah kisah wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Yang ketiga adalah tentang yaitu wasiat Abu Bakar Siddiq anhu untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah beliau. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, dijelaskan tentang berapa keutamaan Abu Sa'id al-Hu di sini, bahwa beliau adalah orang pertama sekali masuk Islam. Ya, sebagian ulama merinci, ada mengatakan di sisi anak-anak ada Ali bin Abi Thalib al-Hu, di sisi wanita adalah Khadijah, di sisi orang-orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq al-Hu. Dan sebelum kita sudah menjelaskan juga di mana Abu Bakar Siddiq al-Hu masukkan tiga orang dari Al-Mubashirun bil Jannah ke dalam Islam. Ya, dia orang 10 di Yamin masuk surga alaihi wasallam, itu masuk Islamnya berdasarkan itu di bawah melalui perjuangan Abu Bakar Siddiq anhu, melalui dakwah Abu Bakar Siddiq anhu, seperti Utsman, Abdullah bin Zubair, yang kemudian Zubair bin Awam, kemudian sahabat yang lain seperti Abu Ubaidah bin Jarrah atau yang lainnya, ya, yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq anhu termasuk sahabat yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah telah kita jelaskan. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Qala Aisyah radhiyallahu anha. Siapa manusia paling engkau cintai ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Aisyah. Kemudian wa min ar-rijal, sahabat ini bertanya ingin dari kalangan laki-laki, Abuha, beliau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayahnya, yaitu ayah Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah orang pertama sekali mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian beliau juga orang yang pertama sekali menamakan Al-Quran telah dikumpulkan satu benda itu dengan mushaf. Kemudian, ini sudah berlalu juga kita jelaskan. Kemudian beliau adalah orang yang pertama sekali dinamakan gelar khalifah di dalam Islam. Ya, yang dikenal di mana Rasulullah SAW menasihatkan kita agar berpegang teguh dengan sunnah mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin, itu para khalifah-khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah SWT setelah aku, kata Rasulullah SAW. Maka dari hadis ini terbukti yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW yang diakui oleh kaum muslimin semua adalah Abu Bakar Siddiq anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Nah, kalau seandainya kita melihat kelompok yang tadi kita sebutkan yang suka mengkafirkan mencaci para sahabat seperti kelompok Syiah Rafidhah ini, maka kita akan bertanya, siapa mereka khulafa' rasyidin tersebut? Tunjukkan kepada kami, ya. Siapa mereka khulafa rasyidin menurut mereka? Tentu mereka tidak akan bisa menjawab karena pemimpin-pemimpin yang mereka agungkan tersebut yang menjadi pemimpin itu hanyalah Ali dan Hasan, yaitu Ali radhiyallahu anhu khalifah yang keempat, kemudian digantikan oleh Nabi Allah setelah itu Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian ya dan juga beliau disebutkan keutamaan beliau adalah orang menjadi khalifah dan ayahnya hidup, ya, dan kemudian juga beliau adalah seorang khalifah yang pertama sekali digaji oleh rakyatnya. Karena sebelum sudah kita jelaskan ketika beliau telah banyak meninggalkan usaha-usaha beliau untuk mencari ma'isyah keluarga beliau, beliau diberi semacam tunjangan gaji daripada Baitul Mal kaum muslimin. Di sini terdapat dua penjelasan bagi kita, bolehnya seorang pemimpin itu mengambil harta dari Baitul Mal untuk kebutuhan hidup mereka, ya, untuk kebutuhan keluarga mereka. Karena mereka telah mengurus banyak waktunya untuk mengurus kaum muslimin, urusan kaum muslimin, maka dia berhak untuk mendapat semacam tunjangan atau gaji dari negara ataupun dari rakyatnya. Kemudian, hal ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari dari Aisyah al-Anha dalam riwayat yang sahih, di mana Aisyah berkata, "Lamastukhlifa Abu Bakar," ketika Abu Bakar telah diangkat menjadi khalifah, "Laqad alima qaumi an hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli." Jadi Abu Bakar berkata, sungguhnya kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku tidak memenuhi kebutuhan keluargaku. "Wa shwiltu bi amri muslimin." Lalu setelah beliau diangkat menjadi khalifah, aku menjadi sibuk mengurus urusan kaum muslimin. "Fa sa'aku alu Abu Bakar min hadzal mal." Kemudian beliau minta izin bahwa keluarga Abu Bakar akan membagikan sebagian dari harta atau Baitul Mal ini. "Wa yahtarifu lil muslimin fihi," dan dia adalah akan menjadi pekerjaannya adalah untuk melayani kaum muslimin dalam hal ini. Kemudian juga dikisahkan dengan tawaduknya Abu Bakar Anhu, walaupun menjadi khalifah, beliau masih tetap berjual beli di pasar ketika itu bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana riwayat sebutkan oleh Ibn Sa'ad dari Atha' bin Sa'ib, ya, beliau berkata tatkala Abu Bakar diangkat dibaiat menjadi khalifah, ya, kemudian dia pergi ke pasar, kemudian Umar bertanya, "Kemana engkau hai Abu Bakar?" "Aina turid?" "Qala as-suq," "Aku ingin ke pasar." "Qala tasna' madza?" "Apa yang mau ingin kau lakukan?" kata Umar. "Waqad ulita amrul muslimin," "Engkau telah diangkat untuk menjadi mengurusi urusan kaum muslimin." "Qala fa min aina at'amu iyali?" "Ut'imu iyali," kata Abu Bakar sidiranhu, "dari mana saya bisa memberi makan keluargaku?" Waqala Umar, "Intalik," kalau Umar berkata, "Yuk mari ikut." Ya, yufradu laka Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah memang adalah yang memegang kunci apa namanya kalau sekarang ya bendahara negara ya, yang dia yang memegang kalau menteri keuangan ya itu. Dia yang memegang ini. Jadi Baitul Mal itu yang mengurusi adalah Abu Ubaidah. Maka Umar membawa Abu Qasid anhu menuju Abu Ubaidah. Fantalaqa ila Abu Ubaidah, kemudian mereka berdua pergi menemui Abu Ubaidah. Ya faqala ufridu laka quta rajulin minal muhajirin laisa bi afdalihim wala madza awkasihim wa kiswatu syita wa saif. Jadi di sini Umar mengatakan, saya di sini memberi kau apa makanan ya dari kalangan sebagaimana ukuran makan kebutuhan kaum muhajirin ya, tidak pula yang lebih tinggi juga tidak pula yang lebih rendah. Jadi ukurannya bukan ukuran kehidupan orang yang bermewah sekali, juga tidak menghidup orang yang sangat sulit gitu. Kemudian akan diberi pakaian di waktu musim dingin juga musim panas. Wa idza akhlaqta syai'an radtuhu wa akhadtu ghairahu. Jadi kalau engkau tidak suka sesuatu, aku akan kembalikannya, aku mengambilnya mengganti dengan yang lain. Fa farada lahu kulla yawmin nisfa sya'atin ya wa makasahu fi ra'si wal batn. Maka ditentukanlah untuk Abu Bakar Siddiq anhu setiap hari itu ukurannya adalah kebutuhan keluarganya ya, makan kebutuhan keluarganya dengan ukuran seperti separuh seekor kambing ya, separuh apa namanya itu, separuh kambing gitu ya, dan juga pakaian-pakaiannya yang kebutuhannya baik untuk menutup kepala dan perutnya, maksudnya pakaian beliau. Nah ini bagaimana kehidupan Abu Bakar Siddiq anhu setelah menjadi khalifah, dia diberi gaji oleh negara. Kemudian diwakilkan juga oleh Ibn Mus'ad dari Maimun, dia berkata, tatkala Abu Bakar Siddiq anhu menjadi khalifah, ja'alulahu alfaini, dia diberi gaji sekitar 2000. Ini 2000 di sini disebutkan apa, dinar atau dirham. Kemudian usulan yang lain ditambah ya, karena Abu Bakar telah sibuk mengurusi kaum muslimin dan dia memiliki keluarga yang besar, maka ditambah menjadi sekitar 500 ya. Pertama 2000 tambah 500 lagi menjadi 2500. Ya, gajinya Abu Bakar Siddiq anhu ketika itu. Kemudian diwakilkan dari Ali bin Abi Thalib diwakilkan dalam apa namanya kitab Ujumul Kabir Tabrani, terkata Abu Bakar Siddiq anhu itu hampir meninggal. Nah ini pesan-pesan waktu dia meninggal ini, dia berkata kepada anaknya Aisyah, berkata, "Unzuri al-liqah ini allati kunna nashrub min labaniha." Ya, kemudian dia ingin melihat kambing-kambing yang dia minum dari susunya. "Wajafna allati kunna nastabihu fiha." Ini yang juga tempat serapan yang kita pakai setiap harinya. "Wa qatifal allati kunna nalbisuha." Kemudian pakaian yang pernah saya pakai, kata beliau. "Fa inna kunna nantafi' bidzalika hina kunna nili amru muslimin." Kata Abu Bakar, itu semuanya adalah punya negara. Ya, itu hanya berhak kita gunakan, kata beliau, ketika saya masih menjadi pemimpin kaum muslimin. "Fa idza mittu," apabila saya telah meninggal, kata Abu Qasil anhu, ya, "fardudihi ila Umar." Tolong kamu serahkan kepada Umar. Ini pesan Abu Qasil pada putrinya Aisyah anha. Serahkan yaitu kambing-kambing, kemudian tadi alat-alat makan tadi, kemudian juga pakaian, ya, mungkin pakaian dinas sebagai khalifah gitu, pakaian-pakaian yang didapatkan beliau dari harta negara yang beliau dibayar oleh negara dalam menggunakannya. Maka Abu Bakar Siddiq anhu berpesan kepada putrinya, tolong kembalikan itu kepada Umar. "Falamma mata Abu Bakar arsaltu bihi ila Umar," kata Aisyah, "tatkala Abu Bakar Siddiq meninggal, aku kirimkan itu semua kepada Umar." Kemudian Umar berkata, ya, karena nanti akan kita sebutkan wasiat Abu Qasidah Anhu tentang mengangkat Umar sebagai khalifah setelahnya. Nah, rahimakallah ya Abu Bakar, laqad at'afta man ja'a ba'dak. Kata Umar ketika menerima semua apa namanya itu fasilitas yang diberikan negara kepada Abu Qasidah Anhu, ya, Umar berkata setelah disyarahkan oleh Aisyah Anha, ya, semoga Allah merahmatimu hai Abu Bakar. Sungguh engkau telah membuat orang setelahmu menjadi susah. Maksudnya apa? Karena kalau Umar tidak berbuat seperti itu, dia akan diukur dengan Abu Bakar Siddiq anhu, ya. Jadi begitu adilnya. Nah, Umar merasa dia tidak mampu berbuat seperti Abu Bakar ini. Nah, maka dia akan dinilai sebagai orang yang mungkin akan curang dalam pemerintahan segala macamnya. Nah, kemudian, ya, ini juga diceritakan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abu Bakar bin Hafs. Dia berkata, qala Abu Bakar lam yahtadira li Aisyah. Sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu wahai putriku, inna wulina amrul muslimin falam na'khudh lana dinaran wala dirhaman. Ya, wahai putriku, ya, saya ini dianggap menjadi pemimpin kaum muslimin dan kita tidak mengambil untuk diri kita satu dinar pun satu dirham. Walakinna akalna min jarisi ta'amihim fi butuniha. Fi butunina. Jadi dia mengatakan kita mengambil adalah sisa-sisa dari makanan mereka untuk perut kita. Walabisna min khashini siyabihim ala zuhurina. Dan mereka juga memakai pakaian yang paling kasar, yaitu yang paling rendah lah nilainya. Jadi beliau tidak memakai pakaian yang mewah. Jadi pakaian yang paling rendah, pakaian-pakaian kaum muslim saat itu yang beliau pakai. Wa innahu lam yaqa indana min fa'il muslimin qalilun wala katsir. Kemudian tidak ada lagi kata Abu Qasidah Anhu, yaitu harta fa'i, ya, pemerintahan kaum muslimin yang kita miliki banyak atau sedikit. Illa hadzal Abdul Habasyi. Kecuali ada budak ini pelayan, ya, dari negeri Habsyah. Wa hadzal ba'ir nadih. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, itu ini unta yang digunakan diperas susunya. Wa jadda hadzal qatifah. Kemudian juga ini tempat minum susu itu. Fa idza mittu fa ba'ati bihinna ila Umar. Jadi kalau aku sudah meninggal, kata Abu Qasidah Anhu, tolong kirim ini semua kepada Umar. Nah, ini berapa bagaimana Abu Qasidah Anhu kalau di masa sekarang kan memang, ya, bagaimana seorang bupati apabila tidak menjadi bupati, dia menyerahkan gubernur atau menteri, menyerahkan rumah-rumah itu, menyerahkan semua fasilitas negara. Tapi jangan-jangan ada kejadian sebenarnya yang dicurhat sebagian, ya, kadang-kadang semua apa namanya perlengkapan itu dibawa sekaligus. Kadang-kadang hal ini adalah hal yang tidak wajar. Ya, semuanya di rumah kosong semua, lemari-lemari dibawa, artinya tinggal di rumah saja, rumah dinas saja. Ini sebagian curhat yang diceritakan, ya, bagaimana, ya, maka seharusnya seorang pemimpin itu amanah, semua fasilitas-fasilitas negara tidak berhak dia bawa ke rumah pribadinya dan dia memanfaatkan untuk pribadinya. Nah, ini sudah ada contoh dari Abu Qasidah Anhu, dan inilah apabila kaum muslimin yang memegang jabatan, yang mengurusan, hendaknya dia mencontoh bagaimana keadilan, ya, kejujuran yang dimiliki Abu Qasidah Anhu dalam pemerintahannya. Nah, ini kita semoga hal ini terinspirasilah dengan cerita Abu Qasidah Anhu ini, para pejabat kita di dalam mengurus negara ini, ya, mereka jujur, ya, di dalam mengurus negara ini demi untuk kebaikan diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk rakyat mereka. Kemudian, ya, ini cerita-cerita yang begitu banyak diceritakan bagaimana Abu Qasidah Anhu, ya, bahwa dia tidak pernah mempergunakan fasilitas negara lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengurus negara itu sendiri. Di riwayat juga ini ketika Umar telah meninggal, ya, sebelum dia meninggal itu Abu Qasidah Anhu kana lahu baitul malin bisunh. Ya, Umar Bakhtab ini sama pemintanya ada baitul mal, itu tempat penyimpanan harta negara namanya di sunh. Sunuh ini adalah satu tempat yang juga ketika itu Abu Qasidah Anhu punya lahan di situ, dan dia ketika bekerja di situ Rasulullah SAW meninggal. Ini sunuh, satu daerah di dekat ke Bir Ali. Laisa yahrusu ahadun, tidak ada yang menjaga baitul mal itu. Faqila lahu ala taj'alhi min yahrusuhu, lalu dikatakan kenapa tidak engkau angkat seorang yang menjaga baitul mal ini. Qala alai kuflun, dia kan punya kunci, kata Umar, kata Abu Qasidah Anhu. Wa kana yu'ti ma fihi hatta yafriq. Kemudian dia selalu mengambil harta itu untuk dibagi-bagi kepada rakyatnya. Falam taqala al Madinah, yang tatkala dia memindahkan itu baitul mal ke Madinah, hawalahu faja'alahu fi darihi. Tempatkan dekat rumahnya, di ke rumahnya, faqadima alaihi mal, lalu datang harta rampasan perang atau harta zakat, fakana yuqassimu alal fuqa'in nas. Dia membagikannya pada fakir miskin. Kalau kita sekarang ada, ya, dulu ada tunjangan langsung, apa, bantuan tunai langsung, ya. Nah, ini sudah dilaksanakan musabaqah sendiri. Kalau datang harta zakat atau harta rampas perang, semuanya dibagi kepada para miskin waktu itu. Fusawi bainan nas fil qism. Ya, bagi rata. Wa kana yashtari al-ibil wal khail wasila fayaj'alu fi sabilillah. Kemudian dia beri ibil, unta, kemudian kuda, kemudian senjata untuk dijadikan berjuang untuk berjihad di jalan Allah. Ini kalau kita mungkin membeli peralatan angkatan perang, ya, alutista untuk peralatan perang. Ini juga digunakan harta itu oleh Umar Khattab. Falamma tufiya Rasul Abu Bakar Siddiq anhu, tatkala dia meninggal, ya. Kemudian juga dia bagi untuk membeli alat-alat kekuatan angkatan perang, washtara qata'if utiya biha min al-Badiyah fa farraqaha fil aramil al-Madinah. Kemudian juga memperhatikan kehidupan para janda. Ya, Abu Sa'id anhu membelikan pakaian-pakaian kemudian dibagi ke para janda. Karena dalam dunia Islam, ya, janda-janda itu yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki biaya hidup, itu ditanggung oleh negara. Maka dia juga memberikan kepada para janda. Falamma tufiya Abu Bakar Siddiq anhu, tatkala dia meninggal dan dufina dan dikuburkan, da Umar Umana. Kemudian para kepercayaan-kepercayaan Abu Bakar Siddiq anhu dipanggil, termasuk Abu Ubaidah di situ. Wadakhala bihim Baitul Mal Abu Bakar. Kemudian dilihat Baitul Mal ini. Ya, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat senior, ya, yang di antara yang mendapat yang tadi yang kita masuk Islam itu ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam, Zubair bin Awam masuk Islam berdasarkan dakwanya Abu Bakar Siddiq anhu. Dan juga yang masuk itu meriksa Baitul Mal, melihat apa yang ditinggalkan Abu Bakar Siddiq anhu, dan juga Utsman masuk melihat papa tahu Baitul Mal. Kemudian dibuka itu Baitul Mal. Dibukalah ini simpanan harta negara ini. Falam jidu fihi la dinar wala dirhaman. Semuanya dibagikan rupanya. Ya, tidak ada untuk kesiapan ini dan itu. Dia bagi semua rakyatnya sehingga ketika meninggal itu dilihat oleh Abu Sa'id anhu, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan memeriksa itu Baitul Mal, enggak ada tersisa satu dirham dan juga tidak ada satu dirham pun. Qultu wa bihadzal athar yardu qaulul askari, yani ini disebutkan oleh penulis ini. Ini adalah bantahan yang disebutkan oleh para ulama ketika ada yang mengatakan bahwa orang pertama sekali membuat Baitul Mal itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Baitul Mal, pemendaharaan negara, penyimpan negara itu sudah ada di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Karena sebagian ulama penulis sejarah ada mengatakan yang pertama menyusun mengatur angkatan perang adalah Umar, kemudian juga Baitul Mal adalah Umar, tapi sebelum siasa negara atau ilmu ketatanegaraan itu sudah dibuat di masa Abu Bakar Siddiq anhu, antaranya adalah memiliki Baitul Mal itu. Wa in lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Mal wala li Abu Bakar. Ini di mana seorang penulis sejarah menuliskan atau ada ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar tidak punya Baitul Mal atau tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di masa Abu Bakar Siddiq anhu telah terdapat Baitul Mal. Nah, kemudian oleh sebab itu seorang ulama juga Al-Askari ini menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Awail, inna ulman waliya Baitul Mal Abu Ubaidah bin Jarrah li Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi yang pertama sekali menjadi pejabat yang memegang kunci Baitul Mal, kekayaan negara itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebenarnya memang disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa Abu Ubaidah adalah aminu hazil ummah. Jadi kepercayaan. Jadi memang tepat sekali Abu Bakar Siddiq menyerahkan ya masalah harta kekayaan negara kepada mengurusnya adalah Abu Ubaidah, karena dia orang yang terpercaya. Kemudian kemudian hakim juga menyebutkan orang yang pertama sekali diberi gelar dalam Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq anhu, ya, laqbu Abu Bakar Atiqun. Dia diberi gelar Atiq, tapi lebih masyhur dengan nama gelarnya yang kunia yaitu Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, berikutnya dengan bagaimana Abu Bakar Siddiq anhu menepati janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin itu ada berjihad di Bahrain namanya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ja'a amal Bahrain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang harta zakat atau harta rampas perang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah, kalau seandainya nanti datang harta zakat dari Bahrain ataupun dari Bahrain, "Utituka hakadha, hakadha," kata Rasulullah. "Aku akan berimu segini dan gini," kata Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah. Falamma ja'a amal Bahrain ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru datang itu harta setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya, "Man kana lahu inda Rasulullah SAW dainun au idatun? Siapa yang punya piutang sama Rasulullah SAW atau punya janji dari Rasulullah SAW? Ya, Rasul pernah berjanji buat dia sebelum wafatnya. Siapa? Fal ya'tina, hendaklah dia datang kepada kami. Jadi ini pemimpin yang berikutnya meminta kepada orang-orang yang mungkin pemimpin sebelumnya punya hutang atau punya janji-janji, ya, dia tunaikan. Jadi sebetulnya bagaimana pemindah kekuasaan itu, ya, semua janji-janji pemerintah yang sebelumnya mesti juga menjadi tanggung jawab janji pemerintah berikutnya. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq meminta kepada rakyatnya, memanggil, siapa kalian yang punya janji, yang pernah dapat janji dari Rasulullah SAW, ya, sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ma faji'tu fa'akhbartuhu. Ya. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, aku datang dan aku beritahu Abu Bakar Siddiq, anhu, bahwa Rasulullah pernah menjanjikan saya begini-begini. Maqala, laku Abu Bakar Siddiq berkata kepada Jabir, khudh. Ya, ambillah sesuai dengan janji Rasulullah SAW kepada engkau. Ya, fawajatu khamsumi'ah, kata Jabir, mendapati bagian yang diberikan itu ya sekitar 500 ya dirham atau dinar, ya. Fa'atani alfa wa khamsumi'ah. Abu Bakar memberikan kepada dia yaitu sekitar 1500 dinar atau dirham. Karena tidak disebutkan di sini apa bentuk dirham atau dinar. Kemudian juga bagaimana kelembutannya dan tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Kemudian diceritakan oleh seorang sahabat Unaisah, ya. Nazala fina Abu Bakar Siddiq salasa sinin qabla yustakhlaf. Ya, 3 tahun sebelum Abu Bakar Siddiq anhu menjadi khalifah, dia pernah datang nginap di rumah Unaisah. Seorang sahabat, sahabat perempuan ini, ya. Kemudian setelah setahun setelah dia menjadi khalifah. 3 tahun sebelum menjadi khalifah pernah ke rumah kami, kemudian setahun setelah menjadi khalifah dia juga datang kepada kami. Fakana jawaril li'ah al-hayyi ya'tinahu biqanamihinna wa yahlubna lahunna. Ya. Di mana kalau dia datang ke rumah Unaisah ini itu anak-anak perempuan, anak apa namanya? Gadis-gadis remaja masih kecil-kecil gitu membawa kambing-kambing mereka supaya diperaskan oleh Bukhari sendiri itu susunya. Itu tawadhu'nya seorang khalifah. Ya sebelum menjadi khalifah dia datang ke situ ada anak-anak itu ya melihat kelembutan Bukhari sendiri datang maka bukan memeraskan apa namanya susunya buat anak-anak tersebut. Kemudian setahun setelah menjadi khalifah tetap dia melakukan hal itu walaupun dia sebagai seorang khalifah. Ini bentuk ketawadhu'nya Bukhari sendiri anhu. Kemudian tentang zuhudnya Abu Bakar Siddiq anhu diceritakan oleh Maimun bin Mihran, diwajahkan oleh Imam Ahmad, ja'a rajulun ila Abu Bakar Siddiq anhu faqala assalamu alayka ya khalifata Rasulullah. Seseorang datang menemui Abu Bakar Siddiq anhu lalu dia mengucapkan assalamu alayka, salam untukmu wahai khalifah Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, min baini haula ajmain, ya, kenapa ini banyak sekali orang yang di sini, kenapa saya sendiri yang disalamin begitu, ya. Jadi harusnya assalamualaikum sudah, tidak perlu saya dikhususkan. Ini bentuk apa? Tawadhu' dan zuhudnya beliau tidak mau dispesialkan oleh rakyatnya di antara orang gitu dalam bentuk salam. Kemudian juga diwakilkan Ibnu Asakir, ya, bahwa Umar bin Khattab kana ta'ahad ajuzan. Jadi Umar bin Khattab itu sebelum jadi khalifah dia itu ada selalu memberi makan orang tua, renta, diantar makanan gitu, ya. Yaitu kabiratan amya, dia sudah tua kemudian buta lagi. Fi ba'di hawasil Madinah minal lail. Jadi setiap malam itu dia tinggal di pinggir kota Madinah. Fa yastazki laha wa yaqumu bi amriha, di mana Umar bin Khattab mengambilkan air buat dia kemudian juga mengurusi mungkin kebutuhan-kebutuhannya, ya. Nah, fa kana idza ja'aha wajada gharuka sabaqa ilaiha. Tapi setiap dia datang ke rumah perempuan ibu tua ini yang buta ini sudah ada yang orang sebelum melakukan hal itu. Dia bingung siapa ini, ya? Ada orang yang telah mendulunya. Fa aslaha ma'arat, ya, kemudian sudah selesai semua pekerjaan, mungkin disapu rumahnya, mungkin dijadikan makanan, mungkin air sudah diambilkan gitu. Fa ja'aha ghairu marra kay la yasbiqa. Kemudian Abu Umar ini berusaha datang lebih cepat lagi biar tidak ada orang dulu dia gitu, ya. Tapi ada orang lebih dahulu juga. Farasadahu Umar. Lalu Umar ingin minta siapa ini? Subhanallah, ini memang bagaimana sahabat itu lagi saling berlomba-lombanya untuk kebaikan, ya. Ketika udah ada orang dulu saya, dia datang lagi cepat juga ada orang dulu. Nah, ini dia intai, siapa ini? Ya. Fa'idahu Abi Bakar alladhi ya'tiha. Rupanya Abu Bakar setiap malam datang ke rumah ibu yang tua ini, yang buta ini, yang mengambilkan dia air, yang mungkin memasakkan, menyiapkan makanan, menyapu bersih rumahnya karena ibu ini udah tua dan buta lagi. Nah, Ini subhanallah. Memang dalam sebuah kisah lain Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bertanya ya kepada sahabat, siapa kalian hari ini yang berpuasa? Siapa kalian ini yang telah bersedekah? Siapa kalian ini yang telah pergi mengantar mayat ke kuburan? Ya. Kemudian semuanya yang menjawab siapa? Umar. Dalam satu kesempatan juga Rasulullah SAW memotivasi untuk bersedekah. Ya, Umar mengambil semua hartanya, mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar hari ini. Ya, coba satu kali hari ini bisa mengalahkan enggak? Rupanya juga tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bagaimana sahabat Rasulullah SAW peramal melakukan kebaikan dan begitu unggulnya Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi Umar ini, ya kita lihat dua sahabat ini ya, ingin melayani, membantulah ibu tua ini yang buta ini, rupanya selalu didahului oleh seseorang. Jadi juga penasaran siapa ini orang yang lebih dahulu dari saya. Rupanya ketika diintai dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Wa huwa yumaidu khalifah, dan dia itu saat itu menjadi khalifah Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi khalifah dia. Ya. Faqala Umar anta huwa la amri. Oh, rupanya kamu ya, kata Umar. Kata Umar, aduh. Nah, dan ini melihatkan bagaimana ya ketawaduan beliau walaupun dia sebagai seorang khalifah kaum muslimin yang dia memiliki rakyat begitu jumlah besar ya. Nah, namun dia tidak merasa gengsi ketika membantu seorang wanita tua yang ada di pinggir kota Madinah ini. Kemudian juga dikisahkan oleh Abu Nu'aim dari Abdurrahman bin Asfahani berkata, Ja'al Hasan bin Ali ila Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi Hasan bin Ali datang kepada Abu Bakar Siddiq anhu dan Abu Bakar Siddiq sedang berkhutbah. Maka Hasan bin Ali mengatakan, turunlah dari mimbar nenekku ini. Ya, unzil an majlisi abi. Jadi, sadaqta fa'alara Abu Bakar mengatakan, iya, benar engkau. Sesungguhnya ini adalah mimbar ya, kakekmu, maksudnya begitu, ya. Wa ajlisuhu fi hajrihi wa baka. Kemudian wa ajlasahu fi hijri fa baka. Lalu Abu Bakar memeluknya dan menangis. Faqala Ali, Ali berkata kepada Abu Bakar Siddiq anhu, "Ma hadza an amri?" Itu bukan, jangan kamu kira saya nyuruhnya, enggak. Ya gitu. Itu ada ungkapan dari dia saja. Jangan Abu Bakar juga mengira itu ada Ali nyuruh, maka Ali juga ingin apa supaya Abu Bakar Siddiq tidak punya prasangka sesuatu buat dia, maka Ali mengatakan itu bukan enggak pernah saya suruh. Faqala sadaqta, maka Abu Bakar mengatakan engkau jujur. Wallahi ma tahamtuka. Demi Allah saya tidak menuduhmu, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, kemudian juga terakhir ini tentang kehidupan beliau adalah tentang haji, ya, di mana beliau diangkat menjadi Amirul Hajj oleh Rasulullah SAW pertama sekali dalam Islam. Kemudian juga beliau berhaji bersama Rasulullah SAW tahun berikutnya. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, dia diangkat menjadi khalifah, dia mengangkat Umar sebagai Amirul Hajj. Kemudian juga Haji Abu Bakar wa mengqabil, kemudian juga Abu Bakar melaksanakan haji pada tahun berikutnya. Falamma qubida Abu Bakar ustukhlifa Umar, tatkala Abu Bakar meninggal diangkatlah Umar menjadi khalifah. Ya, istamal Abdurrahman bin Auf alal hajj. Ini bagaimana Amirul Hajj itu ada yang menjaga kaum muslimin saat melaksanakan haji, ada suatu namanya Amirul Hajj. Nah, ketika Umar menjadi khalifah ditugaskanlah Abdurrahman bin Auf, kemudian ya Abdurrahman bin Auf menjadi itu apa namanya Amirul Hajj di masa Umar bin Khattab. Ini kisah bagaimana tugas-tugas yang dibagi oleh Abu Bakar Siddiq di masa pemerintahannya. Kemudian bagaimana kisah sakit dan wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Nah. Disebutkan oleh sebagian ulama ya, sebab meninggalnya Abu Bakar Siddiq adalah beliau adalah rasa kesedihan yang ada dalam diri beliau. Maka pamazal jismuhu yahar. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, tubuh Abu Bakar itu selalu kurus. Pertama kurus dan pertama kurus. Gitu. Jadi kesedihan beliau ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga diceritakan bahwa Abu Bakar Siddiq dikisahkan juga ada mengatakan beliau diracun oleh orang Yahudi. Ya. Ada yang mengatakan beliau diracun oleh Yahudi, dan ada pula yang menyebutkan beliau meninggal gara-gara mandi di musim dingin yang begitu dingin sekali gitu. Nah, dikisahkan di sini oleh Ibnu Sa'ad dan Hakim dalam sanad yang sahih dari Ibnu Syihab bahwa Waqas bin Anhu ya wa Harz bin Kalda kana kulani kharizata uhdiyat li Abi Bakar. Jadi kharizah sebuah makanan yang disediakan Abu Bakar. Faqala Harz li Abi Bakar, "Irfa' yadaka ya khalifah." Wallahi inna fiha lasumun sana. Kata apa namanya? Kata sahabat ini Haris bin Kalda ini, "Hai Rasul, wahai khalifah Rasulullah, jangan engkau makan. Kayaknya ada racun di dalam makanan ini. Wa ana wa anta namutu fi yawmin wahid." Nanti kita sama-sama meninggal gitu. Nah, fa rafa'a yadahu, lalu diangkat. Falam yazala alilaini. Lalu Abu Bakar tidak setelah termakan tuh tidak melanjutkannya. Kemudian keduanya sakit-sakit terus sampai meninggal pada hari yang sama. Yani sahabat Haris bin Kalda dengan Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, satu tahun setelah memakan makan tersebut. Kemudian juga Syabi menyebutkan riwayat Hakim, "Madza natawaqqa' min hadhihi dunya ad-daniyah wa qad summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa Abu Bakar." Jadi ada pendapat mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq anhu diracun meninggalnya. Kemudian dari Aisyah anha menceritakan diriwayatkan oleh Walqi dan Hakim, sebab sakitnya beliau adalah awalu bad'i mardi Abu Bakar. Beliau bercerita pertama awal sakitnya Abu Bakar adalah anu kita salat yaumul itsnin li sabi khalauna min jumadil akhir. Yaitu beliau mandi pada hari Senin tanggal 8 dari jumadil akhir, yaitu atau tanggal 7. Wa kana yauman baridan. Saat itu adalah hari yang sangat dingin. Fahumma 15 yauman. Lalu beliau sakit panas setelah itu selama 15 hari. La yakhruju ila shalah, enggak mampu keluar untuk menjadi imam salat, ya. Wa tufi lailatas salasa. Beliau meninggal pada malam Selasanya. Ya, di semanin baqina min jumadil akhir, yaitu sekitar tanggal 22 atau tanggal 23 dari jumadil akhir. Itu tahun 13 Hijriah, ya, dan beliau memiliki umur 63 tahun, sama umur beliau ketika meninggal dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga dalam riwayat lain ketika meninggalnya Abu Bakar anhu ini bahwa beliau bertanya di hari Senin itu, ini hari apa wahai Aisyah? Bahwa ini hari Senin wahai ayahku. Kemudian Rasulullah meninggal pada hari apa? Hari Senin. Maka beliau mengatakan, saya merasa tidak akan terbenam matahari kecuali saya sudah tidak lagi berada di hadapan kalian. Nah ini, kemudian beliau juga banyak sekali sebetulnya karoma-karoma beliau ketika meninggal, seperti masalah warisan, beliau juga menyebutkan ya bagaimana pembagian warisan beliau. Terakhir adalah bercerita tentang yaitu wasiat beliau kepada Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Ya, di dalam Islam cara pemilihan khalifah pemimpin itu ada tiga proses, ya. Pertama, diangkat langsung oleh pemimpin sebelumnya atau wasiyah, istikhlaf, ya, disebut istikhlaf. Yang kedua adalah dengan majlis syura. Majlis syura dipilih oleh tokoh-tokoh yang paling senior di kalangan umat itu sendiri atau bangsa itu sendiri. Nah, atau sebagaimana Umar melakukan, menunjuk beberapa orang, ya, untuk menjadi majlis syura, beberapa orang yang mereka ini yang memilih pemimpin atau boleh dari kalangan mereka atau dari pilihan lainnya. Kemudian cara yang ketiga, sistem ini tidak disyariatkan tetapi diakui hasilnya itu yang disebut dengan at-taghallub. Itu berkuasa dengan cara merebut, ya, taghallub dengan kuah atau dengan senjata atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian ketika Abu Bakar Siddiq anhu sudah hampir meninggal pada hari sakit-sakitnya, faqalu, ya, mereka berkata ketika membesuk Abu Bakar Siddiq anhu, ada sahabat berkata, ya khalifah Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, alanan ulaka tabiban yang suruh ilaik, bolehkah kami memanggil dokter untuk melihat bagaimana sakitmu? Qala qad nazara ilayya, kata bahwa sudah, tabib sudah datang, saya tahu dia kondisi saya, ya, dokter maksudnya. Faqalu, ma qala lak, bagaimana pendapat dokter itu kepada kamu? Qala inni fa'al ma yurid, kata dokter itu adalah saya berbuat apa yang saya inginkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah tahu bagaimana kondisiku. Lalu ditanya oleh sahabat, siapa, bagaimana tanggapan dokter itu kepada kamu? Dikatakan oleh inni fa'al ma yurid, aku berbuat apa yang aku kehendaki. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari berapa jalan bahwa kesedaran tatkala sakitnya semakin parah memanggil Abdurrahman bin Auf. Faqala akhbirni an Umar bin Khattab. Jadi dia tanya ini sebelum dia menyerahkan kekuasaan ini kepada Umar, dia juga bertanya beberapa orang sahabat. Bagaimana pandanganmu? Beritahulah aku tentang Umar bin Khattab. Bagaimana pendapatmu? Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ma tas'alni an amrin illa wa anta a'lam bihi minni." Tidaklah satu perkara engkau tanya kepada aku, engkau lebih tahu tentang hal itu daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian faqala Abu Bakar wa in, kata Abu Bakar, sekalipun saya dia ingin mendapat masukan atau pendapat yang lain, ya, kata Abdurrahman bin Auf tadi, tidaklah engkau bertanya tentang satu hal kepada aku kecuali engkau lebih tahu daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Kata Abu Bakar, sekalipun demikian, jadi dia tetap berikan masukanmu dan pendapatmu. Faqala Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata, huwa wallahi afdal min ra'ika fihi. Dia adalah lebih baik daripada atau lebih utama dari pendapatmu tentang Umar itu sendiri. Jadi lebih dari apa yang kita kira Umar itu adalah seorang-orang yang sangat baik gitu. Kemudian setelah dia panggil Abdurrahman bin Auf, dipanggil lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ada menjadi sekretaris dia. Jadi kalau yang menjadi menjaga kekayaan Baitul Mal adalah siapa tadi? Abu Ubaidah. Ya, kemudian yang menjadi sekretaris beliau adalah Utsman bin Affan. Faqala akhbirni an Umar, dia tanya lagi pada Utsman, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Faqala anta akhbaruna bihi. Engkau lebih tahu tentang dia daripada kami, kata Utsman. Faqala ala zalik, walaupun demikian, ya. Walaupun demikian. Faqala awma ilmi bihi anna sariratahu khair min alaniyatihi, kata Utsman bin Affan, sesungguhnya lahirnya lebih baik daripada batinnya. Ya kan? Ya, sariratahu khairun, ya, batinnya apa yang keikhlasan cuma lebih baik daripada yang lahir kita lihat, lebih baik lagi gitu. Wa anu laisa fina mislah. Oh, mislu. Bahwa tiada di tengah-tengah kita seperti dia. Kata Utsman memuji Umar radhiyallahu anhu. Wa syawara ma'ahuma Sa'id bin Zaid, dan kemudian di samping itu dia juga bermusyawarah dengan sahabat yang lain. Dengan Sa'id bin Zaid, ini salah satu juga dari sahabat yang diberi kabar untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW. Wa Usaid bin Khudair, dogairihima minal muhajirin, lain dari kedua dari kaum muhajirin. Jadi sebelum dia menuliskan wasiat untuk Umar, dia sebelumnya sudah bermusyawarah dengan para kaum muhajirin, senior-senior dari kaum muhajirin dan dari kaum muhajirin ansar. Faqala Usaid, Allahumma ya a'lamuhu khaira ba'dak. Kata Usaid ketika ditanya oleh Umar, ya, dia berkata, ya Allah, aku tahu dia itu adalah yang terbaik setelahmu, setelah Abu Bakar sidanghu. Ya radha li radha wa yaskhal li sakh, ya, di mana dia meredai satu pekerjaan yang benar dan marahi satu tidak suka pada pekerjaan yang salah. Alladhi yusirru khairun min alladhi yu'lin, ya. Dia lebih baik daripada apa yang kita nampak, yang kita lihat. Sama dengan kata-kata Utsman tadi. Ya. Walaya li hadzal amr ahadun aqwa alaihi minhu. Tidak ada yang pantas untuk mengganti menjabat jabatan ini dari seorang pun selain dia. Dia adalah orang paling pantas, kata Usaid bin Khudair. Nah, ini mulailah setelah dari bermusyawarah dengan orang sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Utsman. Wa dakhala ibadu sahaba faqala qailun minhum. Ya. Ada sebagian sahabat setelah dia mendapat informasi bahwa yang akan menggantikan Abu Bakar ada Umar bin Khattab, maka ada sahabat mendatangi nih, cross check ini. Dia berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma anta qailu rabbika idza sa'aka an istiklafika Umar alaina wa qad nara ghilzahu?" Apa jawabanmu wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila engkau ditanya oleh Rabbmu ketika engkau mengangkat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah engkau di atas kami, ya? Sedangkan engkau melihat bagaimana dia itu orang yang sangat keras gitu ya. Gimana kamu angkat dia sebagai khalifah? Nanti kami ini setiap hari kena cambuk ini gitu. Jadi cemas gitu ya. Nah, justru ya, sebaliknya terjadi setelah menjadi khalifah, justru Umar adalah sangat lembut ya, penyayang dan seterusnya. Nah, sahabat ini merasa berat ini. Nah, ini juga adab ketika mau kita menasihati pemimpin, ada masukan datang sendiri ke pemimpin, bukan disebarkan di media sosial atau di majalah-majalah atau di koran-koran ya, bicara, datangi, berikan masukan. Nah, ini sahabat datang langsung kepada Abu Sa'id Anhu, dia tanya, gimana jawabanmu nanti di hadapan Allah ketika engkau mengangkat Umar sebagai khalifah setelah engkau, yang sedangkan engkau tahu sendiri bagaimana dia orang yang sangat keras ini. Faqala Abu Bakar, abillahi tukhawifuni, apakah dengan Allah engkau menakut-nakuti aku dengan Allah? Aqulu Allahumma, aku akan jawab, ya Allah, istaghfiru alaihim khair ahlik, aku telah mengangkat menjadi khalifah di atas mereka orang yang paling baik daripada umatmu atau dari manusia, dari orang yang ada di tengah mereka. Abliq anni ma qulta man waraik. Jadi, tolong sampaikan dariku apa yang engkau katakan tadi orang yang di belakangmu. Maksudnya kalau ada orang ngomong-ngomong seperti apa yang kamu jawab ini, apa yang kamu tanyakan ini, berikan jawaban seperti apa yang aku jawab pada engkau. Itu jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian, sumada Utsman. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Utsman, ya, uktub. Jadi menyuruh tulislah ai Utsman, bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyi wasiatnya. Hadza ma ahida Abu Bakar bin Abi Quhafa fi akhir ahdi bidunya kharijan minha. Ini wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu di akhir kehidupannya di dunia ini. Ya. wa inda awal ahdi bil akhirah dakhilan fiha, di awal dia akan menghadapi hari akhirat. Haitsu yu'minul kafir, yang di mana kondisi ini enggak ada lagi orang berani berbohong, tidak berani lagi orang berdusta, berkhianat, karena dia sudah yakin ini harus sudah mati, mau apa harap lagi dia, bro. Maka dia katakan ini adalah saatnya paling jujur, di mana saat itu orang kafir akan beriman dan orang fajir, orang berdosa akan yakin, ya. Wasduqu al-kadzib. Mana kondisi ini orang pembohong akan jujur ini. Kenapa? Saat dia sudah tidak ada lagi harapan di dunia, sudah mau meninggal. Inni istakhdhaftu 'alaikum ba'di Umar bin Khattab. Kemudian ditulis di situ, sungguhnya aku mengangkat Umar Khattab menjadi khalifah setelahku. Fasma'u lahu wa ati'u. Maka hendaklah kalian wahai kaum muslimin taat dan patuh. Wa inni lam a'lullah wa rasulahu wa dinahu wa nafsi wa iyyakum khairan. Ya. Aku ya tidak ya berharap ya tidak apa namanya tidak akan mengecewakan Allah dan Rasulnya dan agamanya dan juga diriku tentang kebaikan. Fa'in udilah, ya, oh fa'in adalah jika Umar ini hadil, fadzalika dzanni bihi wa ilmi fi, itulah sangkaanku kepadanya dan itulah aku ketahui tentangnya jika dia adil. Wa'in baddala, jika dia merubah, ya maksudnya tidak adil, fakul mri'in bimaktasaba, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Wal khaira aradtu, kebaikan yang aku inginkan. Wala a'lamul ghaib, tapi aku enggak tahu yang ghaib. Ya dia menilai secara zahir saja bagaimana Umar ini. Kemudian dia tulis firman Allah Subhanahu wa taala, wasa'lamu alladziina dzalamu ayyamun qalibin yang qalibun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mengetahui tempat kembalinya, bagaimana dia akan menghadapinya. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Dia ditutup dengan salam. Summa awar bil kitab khatamahu. Kemudian disuruh oleh Bakar Siddiq untuk Utsman agar di stempel itu wasiat itu. Summa amara Utsman faqara bil kitab makhtuman. Kemudian pembayaan nasu waradu bihi. Ya, lalu manusia membaiat Abu Bakar Siddiq anhu dan reda dengan keputusan Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian summa da'a Abu Bakar Umar khalian. Kemudian setelah dibaiat, Abu Bakar memanggil Umar secara empat mata. Berbicara empat mata ini. Apa pesannya? Nah, ini. Fa usahu bima usahu bihi. Kemudian dia beri wasiat, diberi nasihat. Summa kharaja min indihi, farafa Abu Bakar yadahi faqal. Setelah Umar keluar dari Abu Qasid anhu, yang tentu wasiat tadi enggak bisa ada yang tahu ya, karena hanya Abu Bakar dan Umar. Yang penting sahabat memahami itu adalah Umar, Abu Bakar memberikan semacam nasihat terakhir pada Umar. Kemudian setelah keluar Umar dari Abu Bakar berdoa, Allahumma inni lam urid bidzalika illa salahahu. Ya Allah, aku tidak ingin, tidak ada yang aku inginkan dari hal ini, dari mengangkat Abu Bakar, maksudnya mengangkat Umar sebagai khalifah, kecuali kebaikan untuk mereka. Wa khiftu alaihim al-fitnah. Aku takut, mencemaskan untuk mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fa'alimtu fihim bima anta alam bihi. Ya, aku tahu di tengah mereka, ya, apa yang kau lebih tahu tenang, dengan halnya itu dari aku, kata Abu Bakar Silanhu. Wa istahatu lahum ra'i. Dan aku telah berjihad bagaimana memilih pemimpin untuk mereka dengan pendapatku. Qulitu alaihim khairahum wa aqwahum alaihim. Dan aku telah mengangkat di atas mereka seorang pemimpin yang terbaik di tengah mereka dan yang paling kuat di antara mereka. Wahrusuhum alama arsyadahum. Wahrusuhum alama arsyadahum. Dan dia adalah orang sangat sungguh-sungguh memberi kebaikan terhadap mereka. Waqad hadarani min amrika ma hadar. Ya Allah, telah hadir di kehidupanku ini atau kepadaku dari keputusanmu. Apa yang telah nyata. Fa khlufni fihim fahum ibaduk. Jadi engkau lah tempat aku memberikan kepercayaan mereka, menjaga mereka wahai Allah. Ya, mereka adalah hamba-hambamu. Wa nasihim biyadika, dan semua nasib mereka di tanganmu wahai Allah. Aslih lahum wulatahum. Ya Allah, perbaikilah untuk mereka pemimpin-pemimpin mereka. Wa ja'al min khulafaika ar-rasyidin. Jadikanlah Umar ini ya menjadi di antara khalifah-khalifah rasyidin. Waslih lahu ra'iyatahu, dan juga engkau perbaiki rakyat yang buat dia. Jadi dia berdoa agar Allah memperbaiki Umar, memberikan istiqamah kepada dia, dan juga Abu Bakar mendoakan agar rakyat-rakyat Umar pun memberikan masukan, juga memberi kebaikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah bagaimana wasiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat pemimpin setelahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, ya Ibnu Maksum menyebutkan afrasunnah salasa. Ada tiga orang yang paling kuat firasatnya, itu Abu Bakar Siddiq anhu ketika mengangkat Umar sebagai khalifah, kemudian juga Sahibu Musa, yaitu istri Jarhu ketika anak salah seorang perempuan Nabi Syu'aib ketika meminta kepada ayahnya agar menyewa Musa, wal Aziz hina tafarrasa fi Yusuf, dan juga ketika yaitu raja Mesir yang menyuruh istrinya agar mengasuh Yusuf, ya. Nah, ini tiga orang yang paling kuat firasatnya, kata Ibnu Mas'ud. Jadi di sini Ibnu Mas'ud ingin memuji pilihan Abu Katsir Anhu dan tentang benarnya pilihannya tersebut, dan itu berdasarkan firasat yang sangat muwaffaqah, yang sangat diberi restui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Abu Katsir Anhu semakin parah sakitnya, jadi para sahabat melihatnya melalui pintu kecil, yaitu faqala yuhannas, lalu Abu Katsir berkata, wahai manusia, wahai, maksudnya para sahabat, ini qad ahadtu ahdan atardawna bihi, afatardawna bihi, kata Abu Katsir pada para sahabat, aku telah memberikan sebuah wasiat, ya, apa kalian redha dengan wasiat itu? Faqala nas, maka para sahabat yang melihat itu Abu Katsir Anhu saat sakit itu, radina ya khalifah Rasulullah, kami sudah redha wahai khalifah Rasulullah. Faqama Ali faqala, ya. Lalu Ali ketika mendengar itu, Ali mempunyai usul. Faqala Ali mempunyai usul. Faqala la narda illa ayakuna Umar. Kata Ali, kami tidak redha yang mendapat wasiat itu kecuali Umar. Ini menunjukkan bahwa Ali adalah orang yang setuju dengan permintaan Umar, ya. Jadi ketika Abu Bakar memberikan informasi yang bahwa dia telah mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin khalifah setelahnya kepada para sahabat, apa kalian mau menerimanya? Kata Umar, para sahabat, kami menerima. Tapi Ali meminta, kami tidak ada kecuali apabila yang ditunjuk itu adalah Umar. Nah, kata Abu Bakar menjawab, fa innahu Umar. Kata Abu Bakar ketika Ali bertanya, iya, dia adalah Umar. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar telah merebut kekuasaan dari Ali. Ini adalah semuanya adalah kebohongan-kebohongan yang demi untuk membuat kericuhan dan kekacauan di tengah para sahabat, dan juga ingin menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak istiqomah dalam agama ini atau orang-orang yang suka mengkhianat. Kemudian, ya, ini tadi yang kita sebutkan, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, inna Bakar lam mahdarhu wafa, ketika Abu Bakar anhu datang kematian kepadanya pada hari itu, ya, ayu yaumin hadza, ini hari apa? Qalu yaumul isnin, ini ada hari Senin. Qala fa in mittu min lailati, jika aku meninggal nanti di malam hari ini, fala tantizu bil ghad, jangan kalian tunggu aku baru dikuburkan besok. Jadi maksudnya kalau meninggal aku malam ini, langsung kuburkan malam ini. Fa in habal ayyam wa layali ilayya aqrabuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku hari-hari yang lebih aku senangi, malam-malam yang aku cintai adalah aku lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ingin cepat dikuburkan dan ingin cepat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini juga kisah-kisah berapa firasat-firasat Abu Katsir Anhu karena waktu membatasi kita, ya. Itulah sedikit tentang bagaimana akhir dari cerita kehidupan Abu Katsir Anhu, ketawaduan beliau, kejujuran beliau, dan juga amanah yang beliau pikul, ya, di antara kesuksesan salah satu khalifah beliau dinilai ada di sisi bagaimana beliau telah menunjuk pemimpin yang juga dikenal keadilannya setelah beliau. Nah, ini buktinya keberhasilan seorang pemimpin itu bukan hanya saat memimpin, tapi dia mampu menyerahkan kekuasaan setelah dia kepada orang yang sangat juga bisa melanjutkan perjuangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita kisahkan dan kita ceritakan bagaimana terakhir dari kisah kehidupan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Abu Katsir anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, meridai beliau, dan menjadikan kita orang-orang selalu menjadikan beliau sebagai qudwah, ya, dan menjadikan kita orang selalu mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan kita kembali mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari pemirsa maupun para pendengar. Nah, Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan khasana ilmu kita semuanya dan semakin menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa bertanya langsung via telepon di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya Anda kirimkan saja di nomor berikut di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba mengangkat telepon pertama di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Belum tersambung, kita coba angkat. Pertanyaan telah masuk Ustaz dari pesan singkat dari saudara kita Zamri di Pekanbaru. Ustaz, mohon penjelasan berapakah istri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika beliau telah meninggal dunia, berapa jenazah yang ditinggalkan oleh beliau? Yang saya tahu, beliau punya anak sekitar 5 orang kalau enggak salah. Ada Asma, Aisyah, kemudian ada Abdurrahman bin Bakar, ada Muhammad bin Bakar. Kemudian putri yang akan lahir sebelum beliau meninggal itu istrinya sedang hamil. Adapun istri beliau, saya yang tahu saya enggak tahu. Yang saya tahu itu hanya istri beliau itu satu, kemudian beliau punya apa namanya budak ya, yang beliau yang menjadi istri beliau. Yang saya tahu hanya satu. Wallahu a'lam. Saya tidak menghitung berapa istri beliau ya, karena memang dari referensi yang kita baca belum menjelaskan berapa jumlah istri beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami silakan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami langsung via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Belum tersambung, Ustaz. Kami bacakan kembali pertanyaan dari Ahmadullah di Bogor yang bertanya. Ustadz, ana sangat ingin bisa lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan para sahabiahnya. Buku apa yang bagus yang digunakan untuk mempelajari sirah tersebut, Ustadz? Barakallahu fiik. Baik, buku-buku yang sudah diterjemahkan banyak, di antaranya Rahiqul Maktum. Ya, itu bagus buku yang dapat menghargai juga dari pemerintah Saudi Arabia bagi penulisnya. Itu ringkas, tidak terlalu panjang. Kemudian juga ada ikhtisarnya. Urwatul Mukhtar ya. Itu sudah ada ringkasan juga sudah diterjemahkan. Itu mengenai sirah Rasulullah SAW. Ada mengenai sahabat, ada banyak buku-buku yang bercerita tentang buku apa? Siratul Sahabat itu, Siratul Sahabat. Kalau enggak salah sudah saya lihat juga ada terjemahan yang besar itu tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan juga ada juga yang sahabat-sahabat perempuan juga ada bukunya. Bisa dilihat di maktabah-maktabah buku-buku sunnah yang ya maktabah-maktabah menjual buku sunnah di sana, insyaallah bisa ditanya buku-buku yang layak untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan untuk orang-orang pemula-pemula untuk membaca kisah-kisah Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543 via telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Abu Abdillah, Ustaz di Bekasi. Silakan Abu Abdillah. Mau tanya, Ustaz, permasalahan udzur bil jahl dalam permasalahan penyembah kubur itu sebenarnya sampai sejauh mana sih tinjauan para ulama gitu? Apakah ketika sahabat bersujud kepada Nabi kemudian Nabi larang sebagai pendalilan bahwasannya bolehnya adanya maksudnya udzur bil jahl dalam permasalahan syirik akbar gitu seperti menyembah kubur atau menyembelih kepada selain Allah gitu, sehingga kerancuan dalam pemikiran saya itu hilang gitu Pak. Masalahnya di kampung saya itu sebagian orang-orang itu masih melakukan minta ke kuburan gitu. Apakah otomatis mereka itu langsung dikafirkan atau ada udzur buat mereka gitu ya, karena mungkin dakwah salah belum nyampe sana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kita dalam kaidah takfir itu ada namanya kode etik pengkafiran. Di antaranya walaupun tidak ada uzur bujal tapi ada juga ikamatul hujjah. Perlu kita jelaskan perbuatan ini. Tapi yang jelas uzur berjahal itu dalam masalah syirik pun sesuai dengan penjelasan yang kita dapati di Syekh Muhammad Wahab sendiri, beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke kuburan Badawi. Lihat dalam risalah beliau, risalah pribadi beliau ya, kalau enggak salah jilid ketiga dari Majmu' Mu'alafat beliau itu, risalah sirah beliau. Itu beliau tidak mengkafirkan, beliau tidak mau mengkafirkan Ibnu Arabi yang menurut sebagian ulama adalah telah keluar dari Islam karena pernyataan-pernyataannya yang begitu sangat bertentangan dengan akidah Islam. Jadi uzur berjahal itu para ulama menetapkan hal itu karena uzur berjahal itu boleh jadi karena orang-orang itu berbuat karena dia adanya ulama-ulama su ya, adanya syubhat-syubhat dalam diri mereka yang itu yang kita terima dari para ulama-ulama yang ada. Ya. Makanya uzur berjahal itu adalah suatu hal yang yang sudah dijelaskan oleh manhaj al-sunnah wal jamaah dalam masalah pengkafiran. seseorang tidak bukan hanya sekedar dia mengucapkan kalimat Allah kemudian dia terjatuh perbuatan-perbuatan yang membuat kepada kafiran, tapi itu ada hal-hal yang dilihat uzur berjalan. Syekh Islam Taimiyah saja menyebut kan kalau seandainya ada orang mengingkari kewajiban salat dan puasa, kemungkinan dia perlu diproses dulu ya, di mana syarat-syarat pengkafirannya ada, yaitu iqamatul hujjah ya, kemudian izatul syubha dan seterusnya. Mungkin saja dia belum tahu itu adalah wajib, bisa saja ya. Atau mungkin dia pernah mendapat penjelasan-penjelasan yang buat pemikirannya jadi salah. Nah, oleh sebab itu, perlu diketahui oleh para ikhwan semua, pengkafiran itu bukanlah tugas seorang da'i. Dia punya wewenang yang jelas. Ya. Yang pertama, harus ada nusus perbuatan untuk dikafirkan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, perbedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Itu harus dibedakan. Yang ketiga, yang harus mengerti tentang syurutu takfir, kode etik. Yang keempat adalah harus diproses oleh ulama yang rasikhun fi ilm, ulama yang terpercaya dalam ilmunya ataupun qadi yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena dalam Islam, apabila seorang menuju orang kafir, ya dia yang akan diminta pertanggungjawaban, dia harus membuktikan dengan alasan yang valid tentang menuduh orang itu sebagai seorang orang yang kafir. Kemudian bukan setiap orang jatuh kepada kekufuran langsung dicap sebagai kafir. Tidak setiap orang jatuh kepada kufur langsung dicap kepada kafir. Betapa banyak kisah di masa Rasulullah SAW. Seperti Abi Balta'ah yang perbuatannya itu adalah kalau di secara umum bisa kufur karena dia telah membocorkan tentang kisah Rasulullah SAW tentang rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan dia. Kemudian juga kisah seseorang yang mengatakan kepada keluarganya, jika aku mati nanti, tolong kalian bakar aku. Kemudian kalian sebar abunya di lautan dan di daratan. Ya, seandainya Tuhanku mampu menghidupkanku, sungguh dia akan mengazabku. Ya, dari azab yang tidak diazab seperti ini, seperti azab tersebut seorang pun dari penduduk alam ini. Ya, seorang pun dari manusia. Nah, ketika orang ini dibangkit oleh Allah, dicita dalam hadis tersebut, dan Allah bertanya kepada dia, maha malaka ala dari, apa yang buatmu melakukan hal itu? Karena dia sini adalah mengingkari, pertama, ragu tentang kekuasaan Allah membangkit orang yang telah mati. Yang kedua, dia tidak yakin hari berbangkit. Mengagui kekuasaan Allah dan meragukan tentang adanya hari berbangkit itu. Tapi akhirnya Allah ketika memampuni dosanya dia. Dan banyak sekali dalam nas-nas syar'i ya, yang perlu dilihat dalam masalah ini. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang belum menguasai masalah ini, dia tidak perlu membahas masalah ini dan tidak perlu membaca makalah-makalah yang dia kira-kira ditulis oleh siapa yang menulis itu. Dan kelihatan orang-orang yang menulis itu adalah orang berhak al-sunnah atau memang orang-orang yang lebih ekstrim dalam pengkafiran. Itu harus kita waspadai. Ya. Nah, oleh sebab itu ulama kita saja banyak mengatakan, saya lebih baik tersalah, seperti yang sering kami dengar dari Syekh Abdul Muhsin bin Abad. Ya. Abdul Muhsin bin Abad sering beliau katakan, lebih baik tersalah. Ya, aku tuh lebih baik tersalah memasukkan orang menganggap seorang kafir jadi muslim daripada mengkafirkan seorang muslim. Karena mengkafirkan seorang muslim itu ada perkaranya berat. Nah, oleh sebab itu kita dalam masalah pengkafir ini adalah bukan wewenang-wewenang yang memang kita yang memiliki. Kemudian juga tadi yang kelima harus bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak umpamanya kalau ada orang ulama kita mengatakan orang meminta kepada kuburan, yang meminta-minta kuburan adalah kafir. Itu mutlak. Tidak setiap orang yang jatuh kepada itu langsung dikafirkan. Karena kalau hukum mu'ayyan, person itu, ada namanya kode etik tadi yang kita sebutkan. Kemudian dia pertama adalah at-tamyizu al-aql, sudah punya akal, bukan gila dia. Yang kedua dia mukhtar, dia tuh berpilih, tidak ada paksaan. Kemudian apalagi izalatu syubha. Ya, izalatu iqamatul hujjah. Itu disebutkan oleh para ulama kita syarat-syarat seperti itu. Ya, maka ketika kita mau menerapkan kaidah-kaidah pengkafiran, harus paham dulu masalah-masalah pengkafiran itu, risiko kaidahnya, dawabitnya, ya, dan masalahnya tidak bisa dipandang dari satu sudut saja, harus di pengkajian yang sempurna dalam masalah ini. Auzu berjahal itu pasti Allah SWT sudah menyebutkan dalam Al-Quran, wa makunna mu'adzibina hatta nabatha rasulah, kami tidak mengadab seseorang kecuali telah diutus kepada mereka seorang rasul. Ya, Allah SWT akan memberikan uzur ya, kepada hamba-hambanya yang tidak sampai kepadanya keterangan-keterangan, ya, kecuali dia punya dia yang tidak mau belajar, sedangkan ilmu ada selama macamnya. Tapi bagaimanapun, semua itu adalah manhaj para ulama kita yang sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Hatta Syekh Muhammad Wahab sendiri, beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang meminta kuburan Badawi yang seterusnya, itu disebutkan oleh risalah beliau. Nah, karena para ulama menjelaskan maksud di situ, seperti Syekh Saleh Fauzan menjelaskan, mungkin saja orang itu dianggap oleh Syekh belum sampai kepadanya dalil, mungkin adanya ulama-ulama yang membuat mereka salah mendakwai mereka, mengatakan itu tidak bagian dari syirik dan segala macam. Nah, hal ini perlu tarayus, perlu lebih jauh pertimbangannya, dan itu bukan urusan kita untuk mengurus hal seperti itu. Ya, ada pihak-pihak yang lebih berwenang, yang memang layak berkompeten hal itu. Kalau kita merasa perlu menasihatinya, sehatin saja. Tapi kita tanpa harus melakukan tindakan-tindakan pengkafiran, tanpa kemampuan kita secara ilmiah belum mencukupi, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Umu Fajri pertanyaannya. Begini Ustaz, saya mau bertanya, apabila di tempat kita menemukan orang mengikuti seorang Ustaz, tapi Ustaz itu sepengetahuan kita, setelah kita belajar, Ustaz itu tidak bisa diikuti Ustaz, serta kayak seperti dukun gitu. Bagaimana cara kita menasihati orang-orang di sekitar kita supaya tidak mengikuti itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik, dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang awam gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak dari Mufti dari Padang. Sikap kita dalam memberikan nasihat seperti ini adalah kita memberikan nasihat, mengajak ke majelis ilmu dulu. Ya, mengajak ke majelis ilmu. Kalau orang itu bisa diajak ke majelis ilmu, atau didekati dulu dengan cara memberi hadiah, ya. Kemudian mengembalikan dia dari perbuatan-perbuatan dia. Kalau dia suka ke dukun atau segala macam, kita katakan ya lebih baik berobat ke dokter, karena Rasul kita SAW melarang mendatangi dukun. Ya, diajak dia mendekati ilmu dulu. Diajak mendekati ilmu, ke majelis ilmu. Kalau kita punya buku, dikasih hadiah buku-buku, ya. Dan kita dekati, ya. Kita tidak bisa kecuali hanya sekedar memberi nasihat. Adapun terbukanya hati orang mau dia menyemarkan nasihat kita, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak mampu membuka pintu hati orang untuk menerima nasihat itu sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan ketika Rasulullah SAW ingin berusaha mendakwai pamannya sendiri, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu menunjuki orang-orang yang kau cintai. Tapi kita tidak akan pernah putus mendakwahi dan menasihati, berupaya semaksimal mungkin. Bicara umpamanya mengajak makan ke rumah kita sambil mengundang ustaz, atau mengajak dia untuk menghadir pengajian dengan cara mendekati dia, mengasih dia hadiah, ya, buku agama, majalah yang membahas masalah-masalah yang ada penyimpang pada pemahamannya dia. Ya, dengan cara itu kita lakukan. Setelah itu kita tetap aja berusaha, oh tapi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap aja begitu ustaz. Tidak pernah putus, kita usahakan terus. Mungkin belum sampai waktu dia menerima, waktu untuk dia takdirkan Allah menerima nasihat kita. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah berhenti mendakwahi pamannya Abu Talib sampai akhir detik dari penghujung hidupnya Abu Talib itu sendiri. Kita tidak pernah puas. Ya. Maka kita hanya sekadar memberi nasihat, berupaya semaksimal mungkin. Tidak mau hari ini diajak pengajian, besok lagi diajak lagi, terusnya dan seterusnya, seterusnya. Ya. Nah, kita tidak mau pernah bosan. Tapi kita selalu berusaha mengajak dia, menasihati dia dengan berbagai upaya. Dengan banyak memberi hadiah pamannya. Mengajak dia makan, ya, mengajak dia ke pengajian, memberikan buku-buku yang bermanfaat buat dia, atau majalah-majalah yang membahas tentang pemahaman dia, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali di telepon yang ketiga ini, 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Pak Mbak di Medan. Silakan pertanyaannya. Nah, terputus. Mohon maaf bagi Anda yang ingin menghubungi kami, dipersiapkan dulu pertanyaan Anda sebelum Anda menghubungi nomor yang kami sebutkan. Silakan kembali, kami angkat di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya dengan Ferry di Sukabumi. Silakan Pak Ferry. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Saya mau minta solusi. Saya sedang belajar sunnah, dan saya setiap hari sering mengikuti kajian di Roja TV. Saya sedang menjalani, tetapi ada efek yang saya jalani itu, teman-teman saya itu menjauh dari saya. Yeah. Dan saya meminta solusi terbaiknya, cara menghadapi orang-orang, teman-teman yang menjauhi saya saat saya belajar ilmu agama. Baik. Nah, mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry di Sukabumi. Iya. Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada beliau dan beliau sabar dan menghadapi kondisi. Memang kondisi yang dialami oleh bapak kita ini atau saudara kita ini tidak jauh beda dengan dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Bahkan sudah banyak para ulama sebelum, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengalami pengucilan, intimidasi, ejekan, cemoohan, umpatan, caci maki dan segala macamnya. Ya, bahkan sampai pada tindakan fisik para. Tapi kita istiqomah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi solusi dan akan memberi kemudahan untuk kita untuk beramal. Maka kita tidak berharap manusia yang dekat kepada kita, tapi kita selalu ingin dekat dengan Allah. Nah, kalau kita memprioritaskan bagaimana manusia supaya senang, ini agak sulit. Tapi kita yakin saya berada di atas kebenaran, saya akan diberi teman-teman yang lebih soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah adalah pertama berdoa agar diberi kekuatan dalam menghadapi kondisi seperti itu. Di samping kita tetap saja tidak perlu menjauhi mereka, mungkin kita enjoy saja, ya tetap menegur, memberikan salam, ya. Kalau mereka yang menjauh silakan, ya. Kan kita tidak menjauhi mereka. Nah, kita tetap saja memberi salam. Dan ketika mereka sesuatu yang mungkin bisa kita komunikasikan, apa yang membuat kalian jauh, apa kesalahan yang menurut kalian, ya. Kalau kalian ingin tahu di mana kebenaran saya ikut, ini dalil-dalilnya, ini penjelasannya, maka kita juga biasa saja gitu. Dalam menghadapi hal ini memang ujian itu ada dari kadang-kadang bukan hanya dari teman-teman, tapi malah dari keluarga sendiri kadang-kadang. Ya, itu berat memang. Ya, tapi itulah ujian, perlu kita bersabar. Intinya di situ kita harus bersabar dalam menjalankan agama Allah SWT ini. Ya, maka akan jika terasing kadang-kadang di sebuah perkampungan, ya, maka Rasulullah SAW sudah memberikan kabar, ya, tubal ghuraba. Itu setuba itu maksudnya ada satu kebahagiaan surga yang akan diraih oleh orang-orang yang merasa diasingkan oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW juga menyambarkan budi al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban. Islam ini dimulai dalam asing di tengah-tengah kaum musyrikin, namun akan menjadi asing kembali di tengah kaum muslimin sendiri. Kenapa? Kebodohan mereka terhadap agama. Maka kita terhadap mereka-mereka menjauhi kita justru kasihan mereka yang telah bersikap sesuatu yang salah dan berada dalam kesalahan juga. Dan mereka tidak mau bertanya dan tidak mau mengkoreksi, ya, justru marah menjauhi dan memfitnah. Nah, kita justru merasa iba melihat mereka dosa di atas dosa telah mereka lakukan. Ya, kita harus lebih menguatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, yakin dengan kebenaran kita miliki, bahwa kita ada bersama jamaah-jamaah teman yang banyak. Itu bukan di tengah kita, tapi kita akan mudah-mudahan dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang berjalan di atas sunnah mereka, di atas jalan mereka. Itulah jamaah yang harus kita idam-idamkan, berada para jamaah yang telah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka intinya yang perlu dimiliki adalah selalu aja jangan berhenti belajar dengan mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah akan semakin menguatkan semangat kita untuk memegang kebenaran itu. Jangan sampai futur atau sampai terputus kita untuk mengikuti kebenaran itu. Kemudian ikuti dengan kesabaran, ya, ikuti dengan kesabaran. Ya, orang-orang saya ya. Sebelum kita justru lebih berat dari hal ini. Maka ketika kita melihat, ini tantangan yang buat saya. Ya, dan Allah telah menguji saya, apakah saya benar-benar ini dalam perjuangan ini tetap bersabar dan istiqomah atau malah terpengaruh dengan kondisi. Ya, itu perlu kita pertahankan. Maka oleh sebab itu, innallaha ma'as-sabirin, ingat selalu bahwa Allah akan memberi solusi untuk hamba-hambanya itu. Memang di awal menempuh kebenaran itu ada kepahitan, ada kesulitan, ada kesusahan. Ya, tetapi kemanisan itu ada dari akhir, ya. Kemanisan nanti di akhirnya akan merasakan ketenangan jiwanya, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, mengikuti ilmu agama, ya, mendapatkan solusi-solusi di masalah yang ada dalam pikiran-pikirannya selama ini, dari keyakinan selama macamnya. Nah, dia di situ akan ketenangan. Adapun ketenangan-ketenangan bergaul dengan orang itu hanya semu saja. Ya, apakah teman itu akan menemani kita dalam 24 jam juga tidak? Apakah teman itu siap menemani kita di alam kubur ketika kita sedang disiksa? Juga tidak. Justru mereka mau tidak mau juga akan berpisah dengan kita. Ya kan? Siapapun, anak istri kita, mereka akan tetap meninggalkan kita sampai bagaimanapun cinta mereka. Maka kita merasa bahwa kita bertanggung jawab untuk diri kita pertama, untuk membawa diri kita kepada kebenaran dan menyelamatkan diri kita dari kesalahan, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapat kebahagiaan yang sejati. Demikian, maka inti kepada saudara kita ini hari ini adalah pertama, selalu belajar jangan putus supaya kuat imannya, kemauan dan ilmunya, kemudian bersabar, kemudian tetap saja menjalin silaturahmi dengan baik dengan orang-orang sekitar. Tetap kalau ada guru kita ikut, ada kerja bakti kita ikut, ada orang kematian kita datang dan seterusnya, dan tanpa ada perubahan menjaga akhlak yang baik dan bergaul dengan tutur bahasa, dan kita tidak mempedulikan ocehan dan cemoohan orang tersebut. Ya, istilah orang ya, anjing mengonggong kopilah tetap berlalu. Ya, dan kita harus teguh melihat bagaimana orang yang berbuat maksiat tidak jauhi dan orang melakukan kebenaran terus jauhi. Ini suatu ibrah bagi kita, memang kebenaran itu adalah ya, harus perlu seleksi ya. Harus ada seleksi. Dan kita dalam taraf penyeleksian itu, maka kita mengalami percobaan dan ujian. Dan bahkan kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang menjauh itu diberi petunjuk Allah SWT dan sama-sama ikut ke pengajian sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Berikutnya kami akan bacakan pesan singkat yang merupakan pertanyaan terakhir dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, tadi menyinggung berkaitan dengan kepemimpinan pasca kenabian. Mohon penjelasan terkait tragedi Ghadir Hum yang dengan sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai maulanya. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, kisah Ghadir Hum telah pernah kita bahas. Sudah pernah kita bahas ya. Dan tidak ada di Ghadir Hum penunjukan Ali sebagai khalifah dan tidak sebagai maula. Ya. Adapun kata-kata Rasulullah SAW, man kuntu maulahu fa Ali maulahu, itu adalah wilayah, bukan maksudnya pemimpin di situ. Karena setiap orang mukmin adalah saling berloyalitas sama mereka. Nah, itu. Kemudian kalau dikata hal demikian banyak lagi dibanding dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu tidak dipahami oleh seorang pun, oleh para sahabat, itu menunjuk Ali sebagai khalifah. Bahkan Ali sendiri saja enggak pernah ngaku dia ditunjuk oleh Rasulullah. Di mana Ali pernah mengaku dia ditunjuk oleh pemimpin sebagai setelah Rasulullah? Enggak ada pernah Ali ngaku. Bahkan ketika Ali diangkat-angkat melebihi Abu Bakar Siddiq dan Umar oleh orang-orang Kufah ketika beliau sudah menjadi khalifah, ya. Dan setelah beliau menjadi khalifah, beliau tidak mengatakan sebetulnya menjadi khalifah itu saya, bukan Abu Bakar dan Umar. Enggak pernah. Bahkan beliau mengatakan man faddala li ala Abu Bakar wa Umar jallatu jaddal muftari. Orang yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk sebagai seorang hukum orang pembohong. Tadi saja ketika kita katakan, ketika Abu Bakar sudah menginformasi kepada sahabat bahwa beliau telah menunjuk pengganti beliau, Ali malah nyeletuk, ya, kami tidak menerima kecuali apabila adalah Umar. Bukan dia katakan, siapa yang kewasakan yang Abu Bakar? Bukannya aku. Aku yang sudah mendapat wasiat. Pernah kata Ali demikian. Bahkan dalam suatu buku kisah juga, ketika Rasulullah SAW saat-saat mau meninggal, dia diajak oleh Abbas untuk menengok Rasulullah SAW. Kemudian meminta wasiat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Maka Ali bin Thalib menolak. Karena kalau Rasulullah mengatakan tidak, sungguhnya manusia tidak akan pernah mengangkat kita menjadi pemimpin setelah itu. Ya. Nah, bahkan tidak ada wasiat. Karena ketika Ali saja ditanya oleh Abu Taubah, ya, karena Abu Taubah mendengar cerita sedesus bahwa Ali punya wasiat, punya penyimpanan, ya, lalu Abu Taubah tanya, apa yang ada dalam sarung pedangmu itu apa ya Ali? Ini hanyalah pikakul asir, di dalamnya adalah tentang hudud-hudud aturan perang. Ya, membagi harta rampas perang, tidak ada sesuatu yang sia-sial. Apakah Rasulullah mengkhususkan kalian dengan sesuatu? Kata Abu Thalib bertanya, apakah ada Rasulullah memisikkan sesuatu yang selain manusia lain enggak tahu? Kata Abu Thalib, enggak ada, kecuali hanya ilmu pemahaman tentang Al-Qur'an yang Allah lebihkan seorang dengan yang lainnya. Enggak ada wasiat-wasiat itu, enggak pernah ada. Bahkan tidak pernah Husain ketika turun dengan berbanding dan berdiskusi dengan Muawiyah, ketika Hasan ketika berbanding dengan Muawiyah, ketika Husain menyerahkan kekuasaan itu, dia tidak pernah mengatakan sebetulnya bahwa kuasa itu adalah ayahku dan aku telah ditunjuk oleh Rasul, enggak pernah juga. Dan ketika Ali berdiskusi dengan Muawiyah dalam perang Siffin, pernahkah Ali mengatakan, hai Muawiyah, apalagi yang kamu tunggu? Kamu, saya ini sudah lama diwasiatkan menjadi khalifah. Enggak pernah dikatakan Ali dalam masalah itu. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, memahami nusus-nusus yang yang keutamaan-keutamaan para sahabat, kalau kita banding lain juga bisa dikatakan juga lebih banyak juga khusus-khusus keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tapi itu semua keutamaan-keutamaan yang memang juga dimiliki oleh sahabat yang lain. Sebenarnya Rasulullah menguji Utsman adalah orang yang paling termalu. Kemudian Abu Uwaidah adalah umat adalah aminul hajil ummah, ya, memuji Khalid bin Walid, dia pedang Allah, dan para sahabat memiliki utama-utama yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu hanyalah keutamaan-keutamaan memang alir lah, termasuk sahabat yang senior jelas, tidak kita pungkiri. Tapi yang masalah dia yang mendapat wasiat itu enggak ada sama sekali, tidak pernah keluar dari omongan siapa-siapa kecuali orang-orang yang pembohong dari kaum Syiah Rafidhah, ya, bahkan Ahlul Bait saja enggak pernah mengatakan hal itu sama sekali. Buktinya ketika Muawiyah berunding dengan Ali, ya, ataupun ketika Ali mau diangkat menjadi khalifah pun dia enggan. Ya, dia tidak mengatakan saya melayak, memang saya sudah lama menerima wasiat. Enggak pernah juga begitu. Kemudian juga kita katakan tadi ketika Husain berdialog dengan Muawiyah pun tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi inilah kebentukan kebohongan. Tapi di Qadirkum itu memang hanya sekedar apa? Itu hadis yang sahih adalah taraktu fikum, aku tinggal pada kalian dua hal. Yang pertama Al-Qur'an, kata Rasulullah SAW, kemudian ambillah, peganglah, dan amalkanlah. Kemudian wa'ahl baiti, udhakirmu ahl baiti. Ini hadis yang benar. Dan aku ingatkan kepada kalian tentang hak-hak keluarga aku. Keluarga Rasulullah SAW itu bukan maksudnya Ali saja. Ya, keluarga Rasulullah SAW adalah semua Bani Hashim yang beriman dan Bani Muttalib. Ya, kemudian istri-istri Rasulullah SAW, bukan Ali saja. Itu wasiat-wasiat yang umum. Kenapa harus hanya dikatakan Ali dan keturunannya saja? Jadi, wallahu'alam bisawab. Mumpahan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini terbatas waktu, mohon ikhtitamnya Ustaz. Baik, itu yang dapat kita bincang-bincang dalam waktu di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ditambah ilmu dan beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut dan sentiasa menanamkan diri kita untuk selalu banyak belajar dan banyak belajar. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, keliruan-keliruan dalam penjelasan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.